Masa dia? Set. Gini. Udah langsung aja taruh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita selalu memujinya karena memang berkat karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Allah masih memberikan kesehatan dan waktu luang yang dengannya alhamdulillah Allah kembalikan kita di hari ini, di hari di mana manusia banyak melalaikannya, di hari di mana manusia banyak menghabiskan waktu ini untuk bersenang-senang, untuk berpaya-paya menghabiskan harta dunia mereka. Namun dengan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah beri kita kesempatan untuk bisa berkumpul, berkumpul sesama ahli sunnah wal jamaah, sesama salafiyin di atas sunnah, di atas manhaj as-sahih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dengannya bisa menyebabkan semakin eratnya ukhuwah di antara kita, semakin kuatnya persaudaraan di antara kita, walaupun kita datang dari daerah yang berbeda-beda. Namun semua itu ketika mereka mau berkumpul di atas sunnah Nabi SAW dan mereka bersaudara di atasnya, maka ini merupakan persaudaraan yang sebenar-benarnya. Dan inilah yang insya Allah ta'ala akan menjadi persaudaraan yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah, dan merupakan persaudaraan yang akan kekal sampai hari kiamat. Masyarakat rahmatullah, qadarullah ma syaa fa'al. Yang sebenarnya yang akan mengisi bukan anak, akan tetapi jadwal dari Ustaz Rijal Hafizullah bersama dengan Ustaz Amir Hafizullah ta'ala. Namun qadarullah beliau berhalangan karena mungkin lelah atau satu dari lainnya sebab, maka yang menyampaikan di hadapan antum ini lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kekurangan padanya, karena memang persiapan juga kurang ya. Dan juga sebenarnya seringnya tuh kenaknya tuh kalau kepepet ustadznya berhalangan baru gantikan. Sudah berapa kali seperti itu, paling sering kalau di sini ya, ustadz ini lagi yang ngisi, ustadz ini lagi yang ngisi. Sebuah pepatah mengatakan, "Tul maqamil mar'i fil hayy mukhlita idza bajataihi fa tariq mutajaddidi." ditinggalkannya seorang di suatu tempat, di suatu daerah itu menyebabkan orang lain itu bosan melihat wajahnya. Dan ini kok ustaz ini lagi, dia lagi yang ngisi, dia lagi yang ngisi. Ya, karena udah saking seringnya tinggal di suatu tempat, akhirnya orang lain itu bosan melihat wajahnya. Ya. Sehingga mereka pun cenderung senang untuk sebenarnya mencari suasana baru, orang-orang yang baru. Itu sebenarnya. Bosan kalau orang tinggal lama di suatu tempat, ya sehari, dua hari, tiga hari jadi tamu, dikasih makan ayam, dikasih makan daging kambing, ya, itu kalau tamu. Hari keempat dia dikasih makan tempe, ya, udah biasa. Apalagi kalau sudah sebulan, setahun, dua tahun, sudah lama kenal, ya, orang pun bosan melihat wajahnya kalau bisa gak ketemu. Ya, ini terus yang ngisi, ini terus yang ada di hadapan mereka. Akan tapi ma'al seorang muslimin, mau seperti apa lagi? Tidak ada lagi ustaz. Nah, ma'al syarikat warahmatullah, suatu perkara yang kita telah mengetahui bersama, bahwa kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk beramal saleh. Kita hidup di dunia tujuannya untuk menabung, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak amalan saleh. Karena masyarakat rahimakum Allah, kalau seorang itu ingin mendapatkan surga dari Allah Taala, dia tidak akan mungkin bisa meraihnya tanpa melakukan amalan saleh. Allah Taala telah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Beriman dan beramal saleh, Allah telah janjikan untuk mereka balasan. Ada balasan bagi mereka di sisi Allah berupa surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau ingin dapat surga, hendaklah kita beriman dan beramal saleh. Bahkan Allah juga sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada surga firdaus, surga yang paling tinggi tempatnya, surga firdaus. Sehingga seorang itu tidak akan mampu, tidak akan bisa mencapai mendapatkan surga Allah Taala tanpa dia mau beramal saleh. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan, ketika seorang itu ingin selamat dari yang namanya kerugian pada hari kiamat, maka hendaklah dia beramal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semuanya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Kalau kita ingin terselamatkan dari yang namanya kerugian pada hari kiamat, dari yang namanya kesengsaraan, karena semua manusia rugi, baik yang kaya, yang miskin, yang kafir, kecuali orang-orang yang beriman, seluruh manusia dengan sekian banyak jenisnya, maka semua mereka itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan mau beramal saleh. Sehingga tak ada pilihan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kalau kita ingin terselamatkan dari yang namanya kesengsaraan, maka hendaklah kita memperbanyak yang namanya amalan saleh. Namun yang perlu diperhatikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita di tempat ini saja dengan berbagai macam umurnya. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang baru belasan tahun. Yang alhamdulillah kita sudah mengenal Islam. Dan dari semenjak hal tersebut, kita sudah melakukan amalan soleh. Kita sudah melakukan sholat, ya. Sudah sejak muda kita sudah melakukan sholat, sudah melakukan ibadah, sudah melakukan puasa di tahun yang sebelum-sebelumnya. Namun perlu diketahui, ma'asyarat rahimakumullah, janganlah sekali-sekali kita bersandar kepada amalan kita tersebut. Janganlah sekali-sekali kita bersandar, berbangga, dapat kemudian menganggap dirinya pasti selamat karena dia sudah melakukan amalan saleh. Jangan kita beranggap seperti ini. Jangan kita terlalu bersandar kepada amalan kita. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Suatu amalan itu tidak akan bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Tidak akan bisa, kata Rasulullah SAW. "Qala anta ya Rasulullah," ditanya oleh para sahabat, "walaupun engkau wahai Rasul, walaupun engkau tidak akan bisa masuk surga dengan amalan wahai Rasul," kata Rasulullah, "la wala ana." "Iya, aku juga tidak. Aku juga tidak akan bisa masuk ke dalam surga dengan amalanku," kata Rasulullah SAW. Tak bisa, masalah muslimin. "Illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu." Kecuali kata Rasulullah, kecuali jika Allah tabaraka wa ta'ala telah meliputi, telah memberikan kepadaku keutamaan dan rahmatnya. Sehingga ma'asyiral muslimin, dari hadis yang disebutkan Rasul ini, bahwa seorang itu dengan amalannya tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hasad di dua karibu. Sehingga kata Rasulullah, berbaik atau bersikap baiklah dalam beramal saleh, bersikap baiklah, ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ada contohnya dari para salaf. Waqaribu, dan bersikap sederhanalah. Jangan berlebih-lebihan. Jangan dicampuri dengan kebid'ahan ibadah itu. Karena kalau yang murni saja, yang murni itu amalan sesuai dengan sunnah Rasul, sudah ikhlas diamalkan, itu saja tidak bisa masukkan kita ke dalam surga kalau tak Allah beri keutamaan dan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat dari Allah lah, lalu kemudian Allah jadikan sebab amalan tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surga. Semua atas kehendak Allah, semua atas keutamaan dan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita gak bisa datang ke sini kalau bukan keutamaan dari Allah. Kita gak bisa datang ke tempat ini kalau bukan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau bukan rahmat dari Allah, amalan kita tak bisa jadi sebab kita masuk ke dalam surga. Sehingga ma'asyarat rahimakumullah, jangan terlalu bersandar kepada amalan kita. Dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwa hendaklah kita selalu merasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Ya Allah, jadikan amalan kami itu bisa menjadi sebab kami masuk ke dalam surga. Kita memohon kepada Allah, memohon rahmat dan keutamaannya, agar Allah jadikan amalan kita menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarallah rahimakumullah, kita sudah melakukan amalan ya di usia-usia kita yang telah lalu. Di usia-usia kita yang telah lalu, kita sudah melakukan puasa, alhamdulillah, yang penuh puasanya di tahun yang lalu. Sebentar lagi kita akan mendapati bulan Ramadan yang baru. Semoga Allah berikan kepada kita semua itu. Namun yang perlu diperhatikan ma'asyiral rahimakumullah, apakah amalan yang sudah kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Taala ataukah tidak? Jangan kita terlalu bangga. Saya sudah puasa, saya sudah haji, saya sudah umrah. Salat lima waktu tidak pernah tinggal. Secara berjamaah lagi semuanya. Lantas kemudian dia bangga, pasti amalannya diterima oleh Allah. Jangan seperti itu ma'asyiral ikhwah. Satu orang pun dari kita tak ada yang tahu apakah amalan yang telah lalu yang kita amalkan itu diterima oleh Allah tabaraka wa taala ataukah tidak. Puasa yang telah lalu yang sudah kita lakukan, apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Tidak tahu kita. Tidak tahu kita. Ada yang tahu? Tunjuk tangan sekarang. Hebat berarti dia. Hebat berarti. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau aku tahu ada satu amalan saja yang itu aku ketahui dengan pasti bahwa itu diterima oleh Allah, pasti aku sudah meyakini bahwa diriku orang yang paling selamat. Kenapa? Karena kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kalau aku sudah diterima satu amalan saja, berarti menunjukkan aku orang yang sudah pasti bertakwa kepada Allah. Selamat. Tapi ternyata tak ada yang tahu ma'asyiral ikhwah. Tidak ada yang tahu kita. Ya. Sudah sekian banyak amalan yang kita lakukan. Ya kan? Sudah banyak yang kita amalkan, alhamdulillah. Belum banyak mungkin lah. Tapi ma'asyiral muslimin, yang paling penting dari semua itu, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, rasa takut. Andai kata Allah tak terima amalan kita itu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, dan orang-orang yang karena rasa takut mereka kepada Allah menimbulkan kehati-hatian dalam diri mereka, hum musyrikun, karena mereka selalu merasa takut kepada Allah, berbuat ini rasa takut kepada Allah, ya, ingin melakukan ini, selalu yang ditanamkan adalah rasa takut kepada Allah, ya. Akhirnya mereka selalu ingin berbuat sesuatu bersikap hati-hati karena takut salah. Walladzina hum bi ayati rabbihim musyrikun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb mereka, mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan terhadap Rabb mereka, mereka tak buat syirik kepada Allah, kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya, yang telah berinfak, yang telah bersedekah, hati mereka diliputi rasa takut, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wahum ulaika yusari'una fil khairati hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam mendapatkan hasil, di dalam meraih hasil yang telah mereka usahakan. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Mereka orang yang selalu diliputi rasa takut kepada Allah. Mereka orang yang terhadap ayat-ayat Allah itu yakin, beriman. Mereka orang yang tak berbuat syirik kepada Allah. Dan mereka orang-orang yang ketika berinfak, namun hati mereka diliputi rasa takut. Sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad, hadis yang sahih, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahwa ar-rajul yazni wa yasrifu wa yashrabu khamra. Ditanya oleh sahabiyah Aisyah, wahai Rasulullah, firman Allah yang menyebutkan, dan orang-orang yang mereka berinfak namun hati mereka diliputi rasa takut, apakah yang dimaksud adalah seorang yang berzina, seorang yang mencuri, dan seorang yang meminum khamar? Yang dipahami Aisyah seperti itu, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang melakukan zina, namun tiba-tiba dia diliputi rasa takut kepada Allah, apakah yang dimaksud seperti ini? Orang yang meminum khamar, lalu kemudian dia diliputi rasa takut kepada Allah, apakah yang seperti ini? Orang yang maksiat, lalu kemudian ingat kepada Allah, apakah yang seperti ini yang kita maksud, yang dimaksudkan oleh firman Allah ini? Orang yang berinfak, namun hatinya diliputi rasa takut. Kata Rasulullah SAW, la yabidka siddiq. Bukan, wahai anaknya as-siddiq. Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar as-siddiq. Bukan itu yang dimaksud, wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahu ar-rajul yusalli aw yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa huwa yakhafu an la yuqbala min. Akan tetapi yang dimaksud adalah seorang yang melakukan sholat, seorang yang melakukan puasa, seorang yang melakukan sedekah, lalu kemudian dia diliputi rasa takut andai kata amalannya tersebut tak diterima oleh Allah Taala. Itulah yang dimaksud ayat tersebut. Orang yang beriman seperti itu. Nah, bukan orang yang berzina lalu ia ingat kepada Allah, bukan. Tetapi orang yang melakukan sholat, ya, sholatnya gak pernah bolong, lima waktu, setiap hari, berjamaah lagi. Sudah melakukan haji, sudah melakukan puasa penuh, berinfak dengan harta yang dia miliki semuanya. Lalu kemudian di hatinya ini, selalu diliputi rasa takut kepada Allah. Andai kata amalannya tak diterima di sisi Allah Taala. Inilah orang yang beriman. Sudah kita bersifat seperti ini, ma'asyiral muslimin. Atau kita santai. Aku sudah sholat kok, aku sudah puasa kok sebulan penuh, ya. Aku sudah haji kok, aku sudah umrah kok, sudah lewat begitu saja. Dengan entengnya dia membicarakan amalannya tersebut, pamer kepada yang lainnya, padahal dia sendiri tak tahu apakah yang diamalkannya sudah diterima oleh Allah ataukah tidak. Apa kita seperti ini, ma'asyiral muslimin? Seharusnya kita takut. Yang umurnya 30 tahun, ya. Apakah seluruh yang sudah dia amalkan dari ibadah, dari amalan saleh, apakah sudah diterima di sisi Allah ataukah tidak? Seharusnya kita introspeksi diri, melihat diri kita, dan terus berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amalan ibadah kita. Karena kadang kita sudah letih, masyaallah alhamdulillah. Kadang kita sudah capek, ya kan? Kadang kita timbul rasa malas, tetapi memang harus menunaikan ibadah kewajiban Allah, melakukan sholat, ya. Melakukan amalan sunnah, sholat tarawih, qiyamul lail, ya. Sholat tarawih di bulan puasa, imamnya baca 2 juz lagi, sabar berdiri. Kadang kita sudah capek, tapi seharusnya kita pikirkan setelah kita melakukan amalan, apakah diterima di sisi Allah ataukah tidak. Takut kita kalau tidak diterima. Sehingga ma'asyiral muslimin, suatu perkara yang sudah diketahui bahwa di antara rukun ibadah itu al-mahabbah war-raja wal-khauf. Adanya rasa cinta, adanya rasa harap, dan adanya rasa takut kepada Allah. Iya kan? Bukan syarat ibadah, tetapi rukun ibadah. Sebagian ulama menganggap rukun-rukun ibadah ada 3: mahabbah, rasa cinta, raja, rasa harap, dan al-khauf, rasa takut. Tapi kalau orang cenderungnya itu sukanya selalu berharap, ya, saya sudah beramal kok, sudah, ya semoga Allah menerimanya, pasti Allah menerimanya, ya, lupa kalau dia harus terus merasa takut dari amalan yang sudah dia lakukan. Sifat ini yang seharusnya ada pada diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala, jilid keempat atau jilid kelima, ketika beliau menyebutkan biografi tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-mu'min alima innal mu'min awa al-mu'min alladhi alima anna maqarallah samaqal. Sebenarnya orang mu'min itu adalah seorang yang mengetahui bahwa apa yang Allah firmankan pasti akan terjadi, pasti akan seperti yang telah Allah firmankan. Itu seorang mukmin, dia enggak ragu akan firman Allah. Kalau Allah firmankan, Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka, dia yakin dengan siyakin-yakinnya. Kalau Allah beritakan tentang perkara gaib, dia yakin pasti tersebut, pasti hal tersebut akan terjadi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Ini soal mukmin, gak ragu sedikit pun, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Wal mu'min ahsanun nasi amalan, dan seorang mukmin itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri adalah orang yang paling baik amalannya di kalangan manusia. Seorang mukmin itu yang paling baik di kalangan manusia amalannya. Beramal itu harus ikhlas, harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang mukmin, seorang ahli sunnah. Wal mukmin asyaddun nasi wajalan, dan seorang mukmin juga adalah orang yang paling takut di kalangan manusia. Orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu seorang mukmin. Falau anfaqa jabalan min malin ma amina duna an yu'ayina, saking rasa takutnya itu dipermisalkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau seorang mukmin itu berinfak dengan harta sebesar gunung, bukan sedikit, bukan 50 ribu, kalau dia berinfak dengan harta sebesar gunung, maka dia tidak pernah merasa aman, dia tidak pernah merasa yakin dalam hatinya kalau amalannya itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini seorang mukmin punya sikap seperti itu, takutnya kepada Allah. Andai kata dia berinfak banyak, masyarakat rahimakumullah, bukan sedikit, sebesar gunung, sebesar gunung, berinfak harta sebesar gunung, maka dia tidak akan pernah merasa aman. Ma'amina duna an yu'ayina, dia tidak merasa aman, dia tidak merasa yakin kalau amalnya itu pasti diterima oleh Allah sampai dia melihat sendiri kelak di hari kiamat. Ini soal mukmin punya sikap seperti itu. Dia enggak merasa, eh sudah sholat ya pasti diterimalah oleh Allah, pasti diterima sudah, orang sesuai dengan sunnah anas, saya juga sudah ikhlas loh, sudah ikhlas, sudah tunduk kalau sholat khusyuk, sudah sesuai dengan sunnah, cuma amalannya sudah lengkap, masa enggak diterima oleh Allah? Ini bukan sikap seorang mukmin, bukan sifat seorang mukmin, ma'asyarul akhwat rahimakumullah. Tetapi sifat seorang mukmin kalau dia beribadah kepada Allah, berinfak, bersedekah, salat, ya, maka yang ada di dalam hatinya itu dia tak merasa aman, enggak merasa yakin, enggak kepedean kalau amalannya itu pasti diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala sampai dia melihatnya langsung di hari kiamat kelak. Ya. Sehingga jangan bangga dengan amalan kita. Jangan bangga. Jangan bangga sekali lagi masyarakat ikhwarah makamu. Antum sudah menginfakkan berapa? Jangan bangga. Antum sudah menunaikan haji? Jangan bangga. Antum tak pernah bolong sholat dengan waktunya? Jangan bangga. Karena kita belum tahu diterima atau tidak. Kalau di hari kiamat kita sudah tahu bahwa Allah telah terima amalan kita, baru ya bangga. Jangan bangga sekarang. Ya. Jangan bangga sekarang. Nanti ada di hari kiamat bangganya. Oh ternyata alhamdulillah aku melihat amalan yang sudah lelah aku lakukan di dunia, ternyata Allah anggap, Allah terima, Allah beri ganjaran, baru kita bangga di sana. Jangan bangga di dunia, aku sudah berinfak sekian, aku sudah melakukan sholat, aku sudah melakukan haji, sudah melakukan umrah, lantas kemudian berbangga, merasa yakin bahwa pasti amalannya diterima. Ini bukan sifat seorang mukmin, ma'asyarat akhwarahimakumullah. Terus kita rasa takut kita dalam hati kita. La yazdadu salahan wa birran illa zdada tarakat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak bertambah salah dan baiknya seorang hamba tersebut, melainkan juga akan bertambah rasa takut dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. wal munafik, kata Imam Al Hasan Al Basri, wal munafik yaqul sawadun nas kadir, adapun orang munafik adalah orang yang akan mengatakan, ya, orang-orang yang berdosa bukan orang-orang yang berdosa banyak, bukan saya saja. Ini orang munafik. Orang munafik yang dia mengatakan orang-orang yang berdosa banyak, bukan aku saja. Ini kan banyak kita. Kadang kalau ditegur dia salah, jelas-jelas salah, malah menyalahkan orang lain. Si Fulan juga begitu kok. Masa aku aja yang disalahin? Bukan aku aja yang mengerjakan itu, yang si Fulan juga mengerjakannya. Bukan aku saja yang mencuri, si Fulan juga mencuri. Bukan aku saja yang minum khamer, si Fulan juga minum khamer. Nasihatin juga lah dia. Ini kan banyak kita kan, ya. Banyak kita saksikan orang seperti ini. Orang munafik seperti ini, yang mengatakan saya dinas kasir. Orang-orang yang berdosa banyak, bukan aku saja. Bukan cuma aku, jadi jangan salahkan. Mau dia kan? Mau dia dari orang munafik ini, supaya dia tidak disalahkan. Ya, dialihkan omongan kepada yang lainnya. Ya, si Bulan kan juga buat kayak gini. Padahal dia yang dinasihat. Demikian pula orang munafik ini yang mengatakan wajahil faruli, aku pasti akan diampuni. Ini orang yang munafik. Aku pasti akan diampuni. Yang buat dosa ini kan dosa kecil. Nanti kan dengan wudu akan hilang, dengan salat sunnah akan diampuni, ya? Dengan melakukan sholat, bersedekah, berinfak akan dihapuskan. Ini orang munafik, kata Imam Al Hasan Al Basri. Dari mana dia bisa diampuni dosanya? Apa ada surat dari atas langit yang mengatakan dia diampuni? Tak ada masyarakat rahimakumullah. Tetapi ciri orang munafik seperti ini. Wasayu faruli, kata dia. Aku pasti akan diampuni. Wala ba'sa alayya, dan aku tidak akan diazab. Tidak akan tertimpa kepada aku azab. Tidak akan tertimpa kepada aku azab. Fayusi'ul amal wa yatamanna arallah. Sehingga dengan sikapnya seperti ini, dia terus melakukan perbuatan dosa, ya, sembari mengangan-angankan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah orang munafik. Dia terus melakukan dosa, terus melakukan kemaksiatan, terus melakukan perbuatan pelanggaran kepada Allah, sembari dia dalam hatinya mengangan-angankan ampunan dari Allah. Ya, insya Allah Allah ampuni. Ya, insya Allah Allah ampuni. Ini dosa kecil aja ini. Ya, dengan salah sunnah dihapusi, dengan wudu dihapuskan. Ya. Saya kan tetap mukmin, bukan menjadi orang kafir, tetap menjadi status muslim. Ini ciri-ciri orang munafik, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dengan anggapan dia seperti itu, sehingga dia terus melakukan perbuatan dosa. Ya. Yang ada di benaknya, hanyalah semoga Allah mengampuni saya. Hati-hati yang seperti ini, ma'asyara muslim. Hati-hati, kadang-kadang kita terasa, kita gak peduli dengan amalan kita, malah cenderung berbuat dosa, dengan harapan, ya, berangan-angan, Allah pasti ampuni dosa saya ini. Ya. Ini banyak masalah, jangan sepelekan, karena tidak tahu seorang pun dari kita, siapa yang amalannya diterima, dan juga tidak ada seorang pun yang tahu dari kita siapa yang akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang tahu? Ya. Al-Quran dan hadis cuma mengkhabarkan pribadi seorang. Tak ada disebutkan kecuali orang-orang tertentu dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ada tazkiyah ke kita, ma'asyarul muslimin. Tidak ada. Sehingga benar-benarlah. Ya. Untuk kemudian hari perbaiki dengan sebenarnya. Yang lalu coba diintrospeksi dan berdoa kepada Allah, semoga Allah terima. Semoga Allah terima puasa kita yang tahun-tahun yang lalu. Semoga Allah menerima, karena bahaya kalau kita sudah susah payah ternyata amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sehingga ma'asyara rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita, kalau seorang itu sudah melakukan ibadah kepada Allah, beristighfarlah. Beristighfarlah kepada Allah Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dalam surat Az-Zariyat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman surga dan mata air yang indah. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan nikmat yang telah diberikan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka dapatkan itu disebabkan karena mereka dahulu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka juga dahulu adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Bukan ngobrol. Kalau disebutkan seperti ini dalam Al-Qur'an, itu salat maksudnya. Bukan cerita ngalur ngidul, ya. Cerita ke sana sini, dari tukang becak sampai jadi presiden, dari kecil sampai tuanya diceritakan, ya. Ngabiskan kopi segini aja enggak selesai-selesai. Ya. Kopi cuma segini. Tapi ngobrol, ngobrolnya yang lama. Padahal kopinya tinggal selesai. Ya. Tapi ngobrolnya yang lama. Berjam-jam, tahan sampai mau subuh baru. Baru tidur, akhirnya sholat subuhnya pun lewat. Ya. Tetapi yang seperti ini kalau disebut di dalam Al-Quran, sedikit tidurnya di malam hari, yang dimaksud adalah sholat malam. Ya. Mereka adalah dahulu orang-orang yang sedikit tidurnya, bukan ngobrol ya. Yang dimaksud bukan ngobrol. Wabil asharihum yastaghfir, dan ketika di akhir-akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Imam As-Sa'di, Al-Imam Ibn Tadir, bahwa yang dimaksud dari ayat ini, mereka ini orang-orang yang beriman, yang sudah habis menghabiskan waktunya di malam hari, melakukan sholat malam, melakukan ibadah, ya, ketika di akhir malamnya, di pagi harinya mereka memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah dari kekurangan-kekurangan ibadah yang dia lakukan di malam hari. Ya. Mungkin dia kurang ikhlas, mungkin dia agak sedikit campur dengan riya, maka hendaklah seorang memohon kepada Allah di akhir ibadah yang dia lakukan. Ya. Bisa dipahami ma'asyarakat rahimahullah. Di ayat lain juga Allah berfirman, fa'idha qara'tum min arafatin fadhkurullah indal masyaril haram wadhkuruhu kama hadakum wa'in kuntum min qabrihi laminad dharin thumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jika engkau telah bertolak dari Arafah, dari padang Arafah, ketika haji, nah, Allah katakan kepada Rasul, jika engkau telah bertolak dari Arafah, ya, maka berzikirlah engkau kepada Allah di Masjidil Haram dengan zikir yang telah ditunjukkan Allah kepada kalian, yang sebelumnya kalian adalah orang-orang yang sesat. Summa afidu min haitsu afada an-nas. Kemudian bertolaklah engkau dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, ya ini dari Arafah. Bertolaklah engkau wahai Rasul, bertolaklah kalian dari tempat ya bertolaknya orang-orang banyak, ya ini dari Arafah. Wastaghfirullah, dan kemudian memohon ampunlah kepada Allah Tabaraka wa Taala, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini semakna dengan ayat sebelumnya. Kalau kita sudah menunaikan haji, sudah menunaikan umrah, ya, sudah melakukan ibadah yang lainnya, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah. Ini dalam masalah haji, dalam masalah haji. Kalau sebelumnya dalam masalah sholat malam, mereka orang-orang yang beriman tersebut sudah melakukan sholat malam di pagi hari, mereka minta ampun kepada Allah karena takut. Karena kadang-kadang kita melakukan ibadah ini agak campur-campur dikit. Lagi sholat, sebelahnya ada ustadznya. Ya udah, agak bagus-bagus dikit. Ya. Lagi sholat, sebelah ada mertuanya. Agak bagus-bagus dikit. Ya. Ini sudah agak campur. Maka dari itu kita memohon ampun kepada Allah. Karena takut. Disebabkan karena perkara tersebut. Adanya campuran dalam ibadah dan perbuatan riya atau yang lainnya. Akan tidak diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam masalah haji seperti itu. Nah, mohon ampun kepada Allah, jangan pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Ini akan sudah rusak niatnya. Pulang-pulang dipanggil hajar, pakai peci putih nggak boleh kecuali orang yang sudah haji. Sudah pulang dari haji ya, tak haji sudah. Malah dirusak bukan istighfar kepada Allah. Padahal Allah anjurkan untuk berbanyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mungkin saja dari praktek atau amalan ibadah yang sedang dia lakukan di Mekah itu ada kurang, ada sedikit-sedikit campuran kekurangannya, sehingga minta ampun kepada Allah agar Allah terima amalan tersebut. Ma'asyiral rahimakumullah, hati-hati dari amalan kita, jangan sampai tidak diterima oleh Allah tabaraka taala. Banyak hal, banyak perkara yang menyebabkan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka taala, di antaranya yang sudah banyak kita ketahui ya, mungkin tercampur oleh kesyirikan kepada Allah sehingga dengan itu Allah tak terima amalannya. Kalau sudah tercampur dengan kesyirikan, jangan tanya lagi, pasti enggak diterima oleh Allah. Jangan tanya lagi sudah. Enggak bakal diterima oleh Allah tabaraka taala. Bahkan akan terhapus secara total. Itulah yang telah Allah sebutkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kalian berbuat syirik kepada Allah, terhapus amalan tersebut. Lain asyraf kala yang datangna amalu tawaratakun anna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad, ini Rasul, bukan kita ya. Ini kitabnya kepada Rasul SAW. Kalau seandainya engkau wahai Rasul berbuat syirik kepada Allah, maka akan terhapus dari amalanmu, sehingga janganlah engkau menjadi orang, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau sudah tercampur dengan kesyirikan, bukan lagi enggak terima, yang lama saja terhapus ya. Ini kesyirikan, sehingga seharusnya kita perhatian terus, baik itu syirik akbar atau syirik asghar, jangan sampai tercampuri dari ibadah dan amalan kita, karena itu pasti akan tidak diterima oleh Allah tabaraka taala. Akan tidak diterima. Kalau sudah murni saja, sudah ikhlas, sudah sesuai sunnah, kita belum tahu diterima atau tidak, apalagi sudah tercampur dengan kesyirikan. Atau contoh yang lainnya, disebabkan karena perbuatan dosa, durhaka kepada kedua orang tua misalnya, ini akan tidak diterima oleh Allah amalannya. Dalam hadis yang hasan disebutkan dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir, kata Rasulullah SAW, salatatu la yaqbalullah min amalihim yaum al-qiyamati sarban wala ajlan. Ada tiga golongan yang tidak akan Allah terima amalan mereka pada hari kiamat, baik amalan yang wajib atau yang sunnah. Akad yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wamanman, orang yang mengungkit pemberian. Ya, mengungkit pemberian, sudah diberi, berjalannya waktu diungkit lagi. Kamu kan dulu sudah saya beri ini, sudah saya beri ini, diungkit, sehingga menyebabkan orang yang dia beri sakit hatinya. Dan yang ketiga, wa mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Tiga perkara yang tidak akan diterima oleh Allah, baik amalan wajib atau amalan sunnahnya. Akut atau akad, hukum pelakunya akut, orang yang mendurhakai kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu dosa-dosa yang bisa menyebabkan orang itu ya tidak akan diterima oleh Allah amalannya. Atau dosa yang lainnya, bahkan bukan tidak diterima, dia sudah mengamalkan diterima oleh Allah, namun pada hari kiamat amalannya diberi kepada orang lain. Ya mungkin dia menggolimi orang lain, ya mencerca orang lain, memakan harta orang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau daruna manil muflis, kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Al muflis fina man la dirham la wala mata, kata para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami orang tak punya harta, enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya perhiasan. Itu menurut para sahabat. Namun kata Rasulullah, al muflis alladhi ya'ti yawma qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala, bawa amalan sholat, bawa amalan puasa, bawa amalan zakat. Bukan orang yang tidak bawa harta, tapi orang yang bawa pahala. Wa yaktika syata mahala, wa qada fahala, wa akala mahala hala, wa syata kada mahala, wa qara pahala. Namun dia juga orang yang suka mencerca, orang yang suka menghina, orang yang suka memakan harta saudaranya, orang yang suka menumpahkan darah saudaranya, orang yang suka memukul saudaranya. Dia datang pada hari kiamat sudah bawa pahala, pahalanya sudah diterima oleh Allah, pahala puasa, pahala salat, pahala zakatnya. Namun ternyata dia orang yang tak lepas lisannya dari mencerca orang lain, dari menzalimi orang lain, dari memakan harta orang lain, dari membunuh orang lain dan memukul orang lain. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka orang seperti ini akan memberikan kebaikan dia tadi, pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya kepada orang yang dia zalimi. Fa in kana hasanatuhu kubra'an yuqta ma 'alaihi ukhidan min khotayahu fa turiyat 'alaihi thumma turiha bin nar. Kalau ternyata pahala salat, pahala zakat, pahala puasanya belum selesai, sudah habis, sudah diberikan kepada orang lain, ternyata belum selesai urusannya, sangat banyak kezaliman yang dia lakukan. Maka akan diambil dosa orang yang dia zalimi, lalu kemudian diberikan kepada yang menzalimi. Sampai selesai urusannya, pahalanya sudah hilang, dosanya semakin bertambah, lalu kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak dapat amalannya. Ya, padahal sudah diterima oleh Allah. Tapi ternyata amalannya untuk orang, dosa orang untuk dia. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin. Hati-hati dari yang namanya perkara yang bisa menyebabkan seorang itu tidak diterima amalannya. Sudah datang? Ustaz Amir sudah datang? Abu Irfan sudah datang? Gimana? Belum ada lanjut gitu tadi. Anak selingan aja. Alhamdulillah Ustaz. Nah masyarakat warahmatullah, sehingga penting untuk kita introspeksi diri dan melihat agar kemudian di kemudian harinya seorang itu lebih berhati-hati di dalam melakukan amalan saleh. Kita hanya bisa berusaha, ya, berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya amalan kita bisa diterima di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Ikhlas, mutabaah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, diiringi mahabbah, diiringi dengan raja, rasa harap, dan diiringi dengan rasa takut kepada Allah Tabaraka Taala. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, jangan kita merasa aman, jangan kemudian kita merasa bangga dengan amalan yang kita lakukan, karena tak seorang pun yang mengetahui apakah amalannya diterima di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau pernah berkhutbah di hari Idul Fitri. Beliau rahimahullah taala mengatakan, ayuhan nas, sumtum lillahi 30 yawman wa kuntum 30 lailatan فَخَرَجْتُمُ الْيَوْمَ تَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ مَا كَانَ. Kata Imam Umar bin Abdul Aziz berceramah di hadapan manusia, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian sudah puasa 30 hari. Kita sudah puasa bulan yang lalu, ya, tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya kita sudah puasa. Dan kalian sudah menegakkan sholat 30 hari, sholat malam. Dan kalian sekarang sedang keluar di hari Id, berharap semoga Allah Taala menerima amalan-amalan kalian. Menerima amalan-amalan kalian. Lalu kemudian kata beliau, wa kana ba'du salat yadhharu 'alaihi al-huznu yawma 'idil fitri. Padahal dahulu, kata beliau, dahulu para ulama ussalaf, mereka ketika di hari Id, mereka dilikupi rasa sedih dan rasa takut di hari Id. Para ulama salaf dahulu. Kalau kita bangga, pakai baju baru, sepeda motor baru, mobil baru, AC baru, wajah baru. Kalau wajah baru, kalau dulu ulama salaf itu mereka diliputi rasa sedih dan rasa takut. Faizal lahu innahu yang mufarrin kasururin. Maka ketika para ulama salaf dahulu yang sebagian mereka bersikap seperti itu, merasa sedih dan merasa jatuh, ada orang yang mengatakan kepada mereka, kenapa engkau? Padahal hari ini adalah hari berbahagia, hari senang-senang, hari id. Hari senang-senang, kenapa? Kenapa engkau bersedih dan merasa takut? Saya dulu sadaktum, walakinni abdun amarani maulaya, an a'mara lahu amaran. Nah, kata ulama salaf tersebut, benar apa yang engkau katakan. Hari ini hari berbahagia, hari senang-senang. Akan tetapi kata mereka, sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk melakukan amalan. Fala adri ayu qabalu minni amla. Akan tetapi aku tak mengetahui apakah amalan-amalan yang sudah aku lakukan diterima oleh Allah atau tidak. Benar hari itu, hari itu tersebut hari kita berbahagia. Nah, mungkin orang yang ya tertunggak utang yang sangat banyak di hari itu sedih saja. Mukanya pucat saja, mukanya ditepuk terus. Kenapa ya laki ini utang saya banyak sekali? Ya. Aslinya hari berbahagia, hari di mana kaum muslimin bersenang-senang. Ya kan? Nah, ada yang sedih. Kita lagi kehilangan sepeda motornya, mungkin dia sedih. Ya. Pada asalnya seperti itu. Akan tapi ulama salaf ini bersedih. Nah, benar kata dia, kata mereka. Akan tapi Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita semua manusia untuk beramal saleh. Namun aku juga tak mengetahui apakah amalan-amalanku yang telah lalu diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu, doa yang selalu kita ucapkan kepada sesama saudara kita di hari itu apa ya Rabb? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya kan? Ada doa yang lainnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa nikah. Dan itu yang kita panjatkan. Tapi doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, entah kalau di hari pertama itu dia nikah sekaligus doanya. Tetapi doanya tetap barallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amalan-amalan yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Karena penting kita berdoa kepada Allah. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amalan-amalan baik puasa, sholat, dan sedekah yang lainnya yang telah lalu dari umur kita, semoga diterima oleh Allah Taala. Itu yang hanya bisa kita harapkan. Dan untuk kemudian hari, ya, kita berusaha untuk melakukan amalan, dan kita lakukan sesuai dengan perkara-perkara yang dengannya amalan tersebut bisa diterima, untuk memastikan tak ada seorang pun yang tahu. Nah, oleh karena itu, yang pernah ana sebutkan, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, kata beliau, laqad kana salaf rahimahumullah yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahum minhum. Kata Ibnu Rajab, sungguh dahulu para ulama ussalaf rahimahumullah mereka berdoa selama 6 bulan supaya mereka bisa didapatkan, dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Mereka berdoa selama 6 bulan, setengah tahun. Ya. Setengah tahun setelah ya, selesai Ramadan, berdoa mereka langsung semoga Allah bisa pertemukan mereka di bulan Ramadan berikutnya. Kita sudah lupa sudah. Sebentar lagi seminggu lagi Ramadan aja, kita kurang tahu, kurang persiapan. Bukan persiapan pakaian atau kekayaan, persiapan iman dan ihtisab. Ya. Iman. Ulama salaf dahulu berdoa selama 6 bulan. Kalau mereka sudah melalui bulan Ramadan, maka mereka akan berdoa selama 6 bulan juga. Mereka berdoa semoga Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Sehingga ma'asyarakat warahmatullah, ini nasihat untuk kita bersama, supaya kita jangan bangga jadi seorang muslim dengan sekian banyak amalan. Jangan kita terlalu bangga dengan amalan kita. Jangan kita terlalu bangga dengan infak yang sudah kita berikan. Jangan kita terlalu bangga dengan amalan sholat sampai bengkak kakinya, lantas kemudian dia berbangga dengan amalannya. Jangan. Ya. Karena sekali lagi, tak seorang pun yang tahu apakah Allah terima amalan dia yang telah lalu ataukah tidak. Hanya kita bisa berbuat perkara-perkara yang dengannya amalan tersebut bisa diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Semua itu sebagai suatu perkara yang dengannya kita bisa persiapan matang untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Banyak masukan ya, bahas tentang bulan Ramadan, kaitan dengan bulan Ramadan, hukum-hukum bulan Ramadan ya. Maka ma'asyar muslimin, untuk waktu yang cuma sesingkat ini gak cukup bahas tentang bulan Ramadan, iya kan? Mungkin itu di tempat kalian, di tempat ikhwan masing-masing ada ustaz-ustaz yang membahas seperti itu, karena gak cukup waktu yang satu jam membahas seperti itu, butuh waktu yang lainnya. Maka karena memang bukan ana aslinya yang mengisi, maka kita jadikan waktu kita ini untuk syarik menasihati di antara kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk yang berikutnya insyaallah ta'ala akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Amir hafizahullahu ta'ala fa'alaihi falyatafaddal. Thank you.